Ini kalian meninggalkan perintah bil ma'ruf kepada diri kalian sendiri. Kalian tidak menyuruh kebaikan kepada diri kalian sendiri. Walhal dalam keadaan antum tatluna al-kitab. Dalam keadaan kalian, kalian membaca al-kitab. Membaca kitab Taurat. Membaca kitab Injil. Mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi kalian. Yang diberitakan oleh kita sudah tersebut tentang akan datangnya seorang nabi. Dan disampaikan oleh nabi-nabi kalian akan datangnya nabi terakhir. Dan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan ciri-ciri, dengan tanda-tandanya, dengan bukti-buktinya. Tetapi kalian sendiri melanggar kitab dan mereka. Kalian sendiri menyisihi perintah nabi-nabi kalian. وأقبل عقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره. Apakah kalian tidak menggunakan akal-akal kalian? Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'd rahimahullah, dalam bahasa Arab dengan ain qaf dan lam, karena yaqil bihi ma yanfa'uhu, karena akal itu yang akan mengikat sesuatu yang bermanfaat baginya dan memegangnya, dan sebaliknya akan mengikat dari sesuatu yang merugikan baginya. Maka jadi kenapa akal itu berakal? Karena dia mencari apa yang baik buat dirinya dan memegangnya, dan melihat apa yang jelek buat dirinya dia tidak. Maka dikatakan kalau seorang yang tidak menghindari apa yang merugikan dirinya, dan sebaliknya dia mencari yang merugikan dirinya, sedangkan yang kebaikan-kebaikan yang akan menguntungkan buat dirinya justru dia jauhi, maka orang ini akan dikatakan sebagai mu'afiq, tidak salah. Dan dalam bahasa, dalam pelajaran kamu ada yang aku dan benda aku. Jadi benda-benda aku dikatakan benda aku. Kenapa kena dia kamu masukin dalam api akan dia tidak berbuat apa. Dan dekat kepada apa yang baik tidak akan mau mendekat, akan tetap seperti ini. Karena yang aku berbeda dengan aku. Di dekat api, dia menghindar. Ketika di dekat sesuatu yang baik, dia mendekat. Fahada aqil. Ini dikatakan berat. Qala dikatakan. Wa dhalika anna al-aqla yahuddu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin. Lima yakuni. Maka orang yang aqil, orang yang berakal akan mendorong dirinya dengan akalnya, akan mendorong dirinya untuk menjadi orang pertama yang mengerjakan kebaikan. Ketika tahu ini baik, maka dia akan menjadi orang pertama yang mengerjakan kebaikan. Dan ketika tahu itu jelek, dia akan menjadi orang yang pertama menghindari kejelekan tersebut. Awalu tarikin lima yanha'an, dia akan menjadi orang yang pertama meninggalkan apa yang jelek baginya. Maka kalau seseorang menyatakan kerjakanlah kebaikan, kerjakanlah kebaikan, kalau dia berakal, dia akan mengerjakan lebih dulu. Ketika dia berkatakan, atau ketika dia berkata, jauhi kejelekan, jauhi kejelekan, maka niscaya al-aqil akan lebih dulu, dia pertama kali menjauhi kejelekan tersebut, baru mengatakan kepada manusia, artinya tidak disesuaikan. Ada aqil, orang yang berakal. Awanahum an syarri falam yatruhu, maka dikatakan dia menjadi orang yang pertama meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka sebaliknya faman amara ghayrahu bil khair wa lam yaf'alhu, kalau orang menyuruh satu orang atau juga orang lain dengan kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, lam yaf'alhu, aulahu, atau dia melarang dari syar, dari kejelekan. Kalau dia terus, tapi dia tidak meninggalkan kejelekan itu. Pada beliau mengatakan itu meninggalkan kejelekan, tapi dia sendiri tidak meninggalkan kejelekan itu. Dalla ala adamu, ala adami aqlihi wa jahlihi. Dan ini menunjukkan kalau dia adalah orang yang tidak berakal. Dan menunjukkan kalau dia bodoh. Menunjukkan ala adami aqlihi dan menunjukkan jahluhu. Khususan ila kana aliman bilali. Khususnya kalau dia tahu ini baik, ini jelek. Dia yakin ini baik, ini jelek. Kemudian dia tidak mengerjakan yang baik, dan dia tidak menjauhi yang jelek, maka dia ghairu aqil. Berarti dia tidak paham. Qad qamat alaihi al-hujjah, sudah tegak baginya hujjah. Sudah tahu dia itu baik, tapi tidak dikerjakan. Sudah tahu dia memilih jelek, tapi tidak jauh. Maka orang ini ghairu aqil. Hadhihi al-ayah wa in kanat nuzilat fi sabab bani israil fa hiya 'amatun li kulli ahadin. Ayat ini walaupun sebab turunnya adalah ahlul kitab, tetapi tentunya pelajarannya adalah untuk seluruh manusia, dan khususnya untuk seluruh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Besar kemurkaan Allah bagi siapa yang berbicara tetapi dia tidak mengerjakan. Perkara Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian kabura maqtan, besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang berbicara dengan mulutnya, tetapi justru dia tidak mengerjakan apa yang disuruh. Meniru kebaikan, dia tidak mengerjakan kebaikan. Mencegah kemungkaran, dia justru mengerjakan kemungkaran. Maka mereka dikatakan kabur mengerjakan Allah. Orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan besar kemurkaan. Kemudian Allah. Ayat ini disebut dengan kabilah ya ayyuhalladzina amanu wa la taqulu. Sedangkan ayat yang tadi berbicara tentang ahli kita, at-ta'muruna an-nas bil birri wa taqtaruna anfusakum. Pada ahli kita, kalian menjadi pendeta-pendeta dan menjadi penganjur-penganjur kebaikan, tetapi kalian sendiri menyisihi diri kalian, menyisihi kebaikan, menentang kebaikan. Bahwa mereka sudah tahu, sudah mengerti ilmunya, sudah membaca kitab, bahwa mereka datang orang lagi, seorang Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad, akan datang lagi yang dirinya demikian demikian. Tapi ketika datang kepada mereka, mereka justru mengkufuri, meninggali. Kalian menuruh kebaikan, tapi kalian menentang kebaikan. Berkata Tuhan kepada Allah Ta'ala, la yaqbal rajul kullu sabab hatta yaqbal an-nas fi hadhihi al-ardh thumma yarji ila nafsihi fa yaqul la ashad maqtan. Kata Abu Darda rahimahullah Ta'ala, seorang tidak dikatakan fakir, tidak dikatakan alim, belum sampai mencapai derajat dia marah pada manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia kembali pada dirinya dan dia juga lebih marah lagi pada dirinya ketika menjadi sini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yafqah ar-rajul, seseorang tidak dikatakan faqih sampai dia memarahi dirinya lebih daripada memarahi orang lain. Artinya kalau dia melihat orang lain melanggar agama, melanggar syariat, melanggar qaul Allah, dia tetapi lebih marah lagi kalau diri yang melanggar qaul Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih marah lagi ketika diri menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dikatakan, kalau belum seperti ini, tidak dikatakan sama ini. Qul inna a'udzubillahi wa muslim yang sama. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, وليس في الآيات أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Bukan berman bahwa seseorang kalau belum mengerjakan kebaikan, belum meninggalkan kejelekan, maka dia tidak boleh beramal ma'ruf, tidak boleh bernahi munkar. لأنها دلت على التوفيق بالنسبة إلى الواجبين. Karena ayat ini mengandung توفيق menunjukkan betapa jeleknya orang yang mengerjakan yang satu tidak mengerjakan yang lain. Akan jelek. Dan dua-duanya wajib. Mengerjakan kebaikan dan mengerjakan kejelekan wajib. Dan menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain berbuat jelek, itu juga wajib. Maka siapa yang mengerjakan yang satu tapi tidak mengerjakan yang lain, maka dikatakan dia akan merugikan sendiri. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Tapi sekarang kalau ada yang menyimpulkan berarti saya tidak akan beramal ma'ruf, tidak akan menahi munkar. Karena saya sendiri belum tahu, atau saya sendiri belum mengerjakan seluruh kebaikan, belum meninggalkan seluruh kejelekan. Bukan itu kesimpulan yang orang yang mengerti. Katanya, wa illa fa minal ma'lum anna 'alal insani wajibain. Sudah diketahui bahwa manusia melakukan atau mengambil harus dan mengerjakan dua kewajiban. Dua-duanya harus. Mengerjakan kebaikan dan menyuruh kebaikan. Ya, meninggalkan kejelekan dan melarang orang lain dari kejelekan. Dua-duanya wajib. Karena Nabi menyatakan bahwa amin kubur kalau kalau wajib. Siapa melihat kemunkaran ada baru pada kata. Berarti ini wajib, ini wajib. Kalau dia menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tapi dirinya sendiri belum mengerjakan kewajiban yang pertama, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi amar ma'ruf. Berarti dia mengerjakan yang satu, melupakan dirinya sendiri. Makanya yang dicerca dengan kalimat agak murung dan nasir buat orang. Tetapi jangan kemudian berkata, kalau begitu saya tidak amar ma'ruf nahi munkar, karena saya belum mengerjakan. Berarti dia meninggalkan kedua-duanya. Kalian tadi meninggalkan satu. Dia amar ma'ruf nahi munkar, dia kerjakan. Tetapi yang untuk dirinya dia tidak kerjakan. Bisa. Berarti saya orang. Tetapi kalau kemudian berkata, kalau begitu saya tidak beramal ma'ruf, tidak nahi munkar. Berarti dia punya dua kesalahan. Dia sendiri tidak mengerjakan, dan orang lain pun dia tidak suka. Qul inna a'udzubikum wa kata Syekh Sa'd rahimahullah. Qal min al-ma'lum anna 'ala al-insani wajibain. Sudah diketahui bahwa atas seluruh manusia memiliki dua kewajiban. Amru ghairihi wa nahyih. Kewajiban pertama memerintahkan orang lain dan melarang dari kejelekan. Wa amru nafsihi wa nahyih. Amru nafsihi wa nahyih. Wanahi dan juga melarang dirinya dan menyuruh diri. Fadzarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Meninggalkan salah satunya tidak dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan yang lainnya. Dua-duanya diperintah. Kalau satu tidak dikerjakan, jangan dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan yang kedua. Kerjakan kedua-duanya. Maka dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullah, walakin al-wajib wal-aula bil-'alim an yaf'alahu ma'a man amarahu bihi wa la yatakhallaf 'anhum. wajib bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang alim, bagi seorang yang mengerti fiqih, an yaf'aluhu huwa, hendaklah dia mengerjakannya untuk dirinya. Dan kemudian la yatakhallaf anhum, dan dia jangan menyelisihi apa yang diterima. Kerjakan kebaikan, dia jangan sedih, dia kerjakan kebaikan. Jangan kalian kerjakan kejelekan. Dirinya jangan menyelisihi. Kamu bersama mereka, tinggalkan. Saya ulangi, ucapkan kebaikan kepada Allah. Al-wajib wal-awla bil-alim an yam'anahu ma'aman amarhum bih. Mestinya bagi orang yang alim, hendaklah dia mengerjakan bersama orang yang diperintahkan untuk mengerjakan kepada. Dan juga dia meninggalkan apa yang dia larang orang lain untuk meninggalkannya. Sebagaimana ucapan Nabi Syuaib alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa al-islah ma istata'. Dia ucapan Syuaib alaihi salam. Aku tidak ingin menyelisihi kalian pada apa yang aku larang kalian. Aku tidak ingin menyelisihi kalian apa yang aku sudah larang kalian daripada ini. Aku tidak menghendaki kecuali kebaikan. Aku tidak menghendaki kecuali al-islah, perbaikan. Maksudnya sebisa-bisa. Wa ma tawfiqi illa. Tidaklah tawfiq kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bersandar. Maka yang pada bina azakum Allah Syu'aib alaihi salam menyatakan bahwa aku tak akan menyelisihi apa yang aku perintahkan kalian dan apa yang aku karang kalian dari mana. Apa yang aku larang aku pun ikut meninggalkannya. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku perintahkan aku pun ikut mengerjakan. Ya. Itu mana? Ma'uris aku halimah. Aku tidak ingin menyelisihi kalian. Aku sama dengan kalian. Bukan aku larang kalian, kemudian aku sendiri mengerjakan. Aku suruh kalian, aku sendiri tidak mengerjakan. Bukan demikian. Ma'uris aku halimah. Aku tidak akan menyelisihi kalian. Aku seperti kalian. Aku larang kalian dari syirik. Aku tinggal di sini. Aku perintahkan kalian untuk beribadah pada Allah. Aku pun pertama yang beribadah pada Allah SWT. Allah ancam bagi mereka-mereka yang menurut kebaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Ancamannya sangat besar. Pertama ayat tadi Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Besar sekali kemurkaan Allah atas orang yang berbicara tetapi dia sendiri melupakan diri. Dia sendiri tidak mengerjakan. Dalam hadis dikata Imam Ahmad rahimahullah dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Marartu lailata tusri bi, aku melewati ketika aku diserahkan di ketika-ketika di depan lawan. Aku melewati manusia atau kaum yang tuqradu shibahum wa tuqradu shibahum bi maqaratin min nar, yang digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka." Dalam riwayat dikatakan tumradu shifahuhum wa alsinatuhum, digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka. Bima qamatu min nar, dengan gunting-gunting dari api neraka. Qultu, aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadha alladhi yajri?" Siapa mereka yang jadi? Qal, dikatakan khutaba ummatik, mereka adalah khatib-khatib, penceramah-penceramah yang khutbah-khutbah dari umat. Min ahli dunia, dari golongan ahli dunia. Mimman kanu ya'muruna an-nasa bil-birri wa yanhauna anfusahum, yaitu orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan tapi dia melupakan dirinya sendiri. Wahum yatluna al-kitab, pada mereka membaca al-kitab, membaca al-Quran. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak mau berpikir? Apakah mereka tidak berakal? dikeluarkan pula oleh masyarakat dalam sahihnya dan yang dari hadir dan juga Ibn Mardukh rahimahumullah. Rasulullah Rasulullah SAW ketika diisra'kan beliau melewati satu kaum dalam keadaan digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, ya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Dikatakan haula al-khutaba min ummatik, mereka adalah khatib, khatib penceramah-penceramah dari umatmu. Ya nurul nas bil birri, mereka menyuruh kebaikan-kebaikan kepada manusia. Wa yasawna anfusahum, dan mereka melupakan diri-diri mereka. Afala yaqilun, apakah mereka tidak tahu? Para bin Adam Allah, dia juga sama bagi mereka. Dia berbicara tetapi dia sendiri tidak berbicara. Kalau Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad dari Abu Wa'il, qila li Usama wa ana wajihu, dikatakan kepada Usama, dan aku dalam keadaan di belakang dia dalam satu penjara. Ala tukallim Uthman, tidakkah engkau nasihati Uthman? Faqala, maka berkata Usama, innakum tarawna anni la ukallimu, apakah kalian berpendapat aku tidak menasihati dia? Ala utbi'ukum inni la ukallimuhu fima baini wa bainahu, sungguh apakah perlu aku perdengarkan pada kalian bahwa aku sudah menasihati dia antara aku dengan dia, jadi secara pribadi. Duna an afdatih amran lau hibbu an akuna awwala man istataha, karena aku tidak mau membuka sesuatu yang akhirnya aku jadi orang yang pertama membukanya. Demi Allah, la aqulu li rajulin annaka khayrun nas wa in kana 'alayya amiran ba'da an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku tidak lagi pernah, tidak lagi berbicara pada siapapun bahwa engkau sebaik-baik manusia. Walaupun amir, sejak aku mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya, sejak mendengar hadis yang mana? Engkau tidak lagi menamakan pada siapa, engkau khairunna, engkau sebaik-baik manusia. Mas sami'tahu yaqul, apa yang kau dengar Nabi bersabda? Ala sami'tuhu yaqul, sejak aku mendengar Nabi bersabda, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fitnar fatandalqu bihi aqtabuhu fayaduru biha fitnar kama yaduru al-himar biraha. Yaitu ketika aku mendengar Nabi bersabda, didatangkan seseorang pada hari kiamat, dilemparkan ke dalam api neraka sampai terburai isi perutnya dan berputar-putar seperti berputarnya seekor keledai pada penggilingnya. Fayatimu bihi ahkar, maka berdatangan penduduk neraka di sekitarnya dan bertanya kepadanya, ya fulan, ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'una bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dulu menyuruh kami kepada kebaikan dan mencegah kami dari keburukan-keburukan? Fayaqul, maka orang tadi berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ashi, aku menyuruh kalian untuk berbuat baik tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa nahakum 'anil munkar, dan aku mencegah kalian dari perbuatan kejelekan tapi aku sendiri mengerjakannya. Hadis Rasul Bukhari akhrajah fi sahihayhima, bahwasanya sampai beliau tidak lagi berani berkata kepada siapapun sebaik-baik manusia, enggak berani mengatakan itu khairunna khawfir, karena ternyata ada seseorang yang manusia mengira bahwa dia berbuat baik. Seorang yang saleh, yang ternyata dia disebutkan dalam hadis neraka. Penduduk neraka sendiri terkejut kaget melihat betapa tersiksanya dia. Padahal penduduk neraka, berarti betul-betul dahsyat azabnya. Terburai isi perutnya, berputar-putar dia seperti berputarnya keledai ketika menggiling gandum. Mereka bertanya, ma asaba, ada apa denganmu, apa yang menimpamu, bukankah engkau dulu berbuat baik, bukankah engkau dulu memerintahkan kami berbuat kebaikan dan mencegah kami dari perbuatan kejelekan. Ternyata dia menjawab, iya, aku menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakan. Aku menjaga kalian dari perbuatan kejelekan, tapi aku sendiri justru mengerjakan. Pada ada Allah, maka sejak itu dia tidak lagi berani. Izzatki Allah, Izzatki Allah akan menganggap seseorang suci dan menyatakan dengan kalimat-kalimat tazkiyah. Illa kecuali dengan istisna, walau berzatki Allah Taala. Sepengetahuanku, bahirnya baik. Ada pun lebihnya Allah Taala. Khawatir sejak mendengar hadis. Pada mendengar hadis Rasulullah, wakala diriwayatkan pula dalam riwayat Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, inna Allah yu'afi al-ummiyin yawm al-qiyamah ma la yu'afi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan orang-orang yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis, yang tidak mengerti ilmu. Apa yang tidak dimaafkan kepada orang-orang yang berilmu? Perjinaan Allah. Dan sungguh dibawakan oleh para ulama ayat yang selama ini kita kenal sebagai ayat yang menunjukkan keutamaan para ulama. Ternyata itu sekaligus ancaman bagi orang-orang yang berilmu kalau mereka menjadi sendiri. Itu kalimat qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuuna. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini satu kenyataan dari satu sisi adalah keutamaan ulama, keutamaan ahlul ilmu. La yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuuna. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Beda, lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Tetapi ternyata dari sisi lain maknanya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Orang yang tidak berilmu bisa dimaafkan oleh Allah Taala. Apa yang orang alim tidak dimaafkan? Artinya perbedaan dari sisi azabnya yang berlebihan. Orang yang berbuat salah dalam keadaan tidak tahu, dan orang yang berbuat salah dalam keadaan tahu, dalam keadaan alim, dalam keadaan dia mengerti bahwa itu haram, itu kejelekan, itu munkar. Hadirin yang dirahmati Allah dan rahmat-Nya yang melimpah. Waqaf. Dan dikatakan pula dalam satu riwayat, seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan kemudian berkata, ya Ibnu Abbas, inni uridu an amra bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Ibnu Abbas, aku ingin memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kemurkaan. Qal, berkata Ibnu Abbas, abalagha dhalik, apakah kau sudah mencapai derajat itu? Kalau arbi, aku berharap aku sudah mencapai derajat itu. Qala in lam taksha an tabtadih bi thalath ayat min kitabillahi faf'al. Kata Ibn Abbas, kalau engkau tidak takut akan dibongkar kejelekan oleh Allah SWT dengan tiga ayat, kalau engkau tidak khawatir an tabtadih, engkau fadhahaka Allah, engkau bong, Allah bongkar kejelekanmu dengan tiga ayat, silakan faf'al, silakan. Maka ditanya oleh orang tadi, wa ma kunna, apa itu tiga ayat yang akan membongkar kejelekan seseorang? Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Qal qawluhu ta'ala, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum. Apakah kau menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antatruna alkitab afala taqilun, pada kalian membaca kitab, artinya alim punya ilmu, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Qala kata Ibn Abbas, ahkamta ali, apakah engkau sudah memahami dengan jelas ayat ini? Qala belum. Qala fal hadd tsani, kalau kita apa yang kita lakukan? Yang kedua, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, apakah kalian berbicara apa yang kalian sendiri tidak mengerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah atas orang yang berbicara dengan mulutnya yang dia sendiri tidak mengerjakan. Akan terjadi apa kamu sudah mencapai hal itu? Ya. Belum. Kalau berhak bertanya, kalau itu apa yang ketiga? Qaulul 'abdi shalih. Yang ketiga, ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Nabiullah Syuaib alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum 'anhu in uridu illa al-islah. Sungguh aku tidak menginginkan untuk menyelisihi kalian pada apa-apa yang aku larang kalian daripada. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Akan terjadi lagi? Kalaulah berkata dia tidak, maka Allah menyatakan fadda binafs. Fadda binafs. Kalau itu mulailah dari dirimu sendiri. Perintahkan dirimu pada kebaikan, cegahlah dirimu dari kejelekan. Wallahu a'lam. Kau muslimin sahabat. Tiga ayat ini sungguh merupakan cambuk yang akan menempa, mendidik para amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Mereka-mereka yang memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Jangan sampai terkena ancaman-ancaman Allah. Jangan sampai dibongkar oleh Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya kejelekan. Fadhahahu Allah, sebagaimana dibongkarnya kejelekan ahli neraka tadi. Yang orang-orang berkumpul penduduk neraka. Ma asabak, ada apa denganmu? Bukankah engkau berbuat menyuruh kebaikan? Bukankah engkau meninggalkan atau menyuruh kami meninggalkan kejelekan? Ternyata dia menyuruh kebaikan tapi tidak mengerjakan. Mencegah dari kejelekan-kejelekan tapi dia sendiri justru mengerjakan. Qul inna a'udzu bika min syarri. Wa qala, disebutkan dalam riwayat yang lebih lemah, da'na man da'na ila qawlin aw 'amalin wa lam ya'mal huwa bihi lam yazal fi dhilli suqtillah. Siapa yang mengajak manusia dengan ucapan atau perbuatan, yang mengajak untuk berbuat sesuatu atau mengajak untuk mengatakan sesuatu tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya, maka dia akan terus dalam naungan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun maknanya terkandung dalam hadis tadi, kabura maqtan, maksudnya nisuk kemurkaan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkenaan semua khusus yang sama, hendaklah seorang yang berilmu mengerjakan dua kewajiban, kewajiban untuk mengerjakannya dan kewajiban untuk menyampaikan. Dan kalau dia belum mengerjakannya, bukan berarti dia tidak boleh menyampaikannya. Kenapa? Kalau dia tidak menyampaikannya berarti dia berbuat dua dosa. Dosa pertama, dia tidak mengerjakannya. Dosa kedua, dia menyuruh manusia dalam keadaan merupakan diri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Dan juga bukan bermakna jangan cari ilmu. Kalau cari ilmu tanggung jawabnya besar. Maka tidak usah cari ilmu. Maka ini dosa yang berikutnya. Berarti dia dengan sengaja tidak melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya untuk mencari ilmu. Pada itu kewajiban talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Wabriwayat muslim. Dan juga perintah. Bagaimana kepada orang yang merupakan fardhu dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertanya. Dan itu talabul ilmi. Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada para ulama, kalau kalian tidak tahu. Disuruh untuk belajar, disuruh untuk mengkaji, disuruh untuk mempelajari. Maka kesimpulan-kesimpulan yang batil tadi jangan lagi ada pada kaum muslimin. Kesimpulan berarti saya tidak mau berdakwah, berarti saya tidak mau untuk menyuruh kebaikan. Dia melihat kemungkaran, ya, ya. Kamu ra'ah, kamu sudah melihat. Dan kalau sudah melihat, kata Nabi, man ra'ah min kemungkaran, fal yughayyirhu. Jadi itu perintah. Walau ya qadhi wujuh. Enggak, saya tidak melarang dia. Biarkan dia berbuat kemaksiatan. Karena saya sendiri pernah mengerjakan. Maka ini jahil. Orang ini jahil. Cegah hatinya dari kemungkaran. Cegah hatinya, katakan dia. Dan kemudian itu jadi cambuk buat dirimu. Hendaklah kamu pun jangan mengerjakannya selain. Karena kita tahu sehingga dia menjadi orang yang benar-benar alim. Bimakna kalim. Alim bimakna yaihi. Alim dengan dua makna. Alim bi'ilmihi. Dan juga alim tentang binafsihi, tentang dirinya. Alim bi'ilmihi, artinya dia tahu itu hal. Dan alim tentang dirinya, bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan dengan dirinya, apa yang harus dikerjakan. Maka barakallahu fikum, itulah orang yang alim dengan ilmu dan ada siapa yang tahu yang haram dengan ilmunya, tapi dia mengerjakannya, dia alim dari sisi dia tahu itu haram. Tetapi dia tidak alim dari sisi lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Harusnya dia meninggalkan, dia justru mengerjakan. Berarti dia jahil. Alhamdulillah. Al-alim akan tetap dikatakan alim selama dia terus berupaya untuk mencari ilmu dan untuk berharap. Al-alim man ya'mal bi'ilmihi. Al-alim adalah orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Ada pun seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dikatakan dia jahil. Dia pun. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak mengerti apa yang harus dia kerja. Pada bila Allah, demikian satu ayat ini sangat penting. Khususnya bagi tulabul ilmi. Dan juga para da'i. Para asatidz, para penganjur-penganjur kebaikan, para khatib, para khutaba. Hendaklah dia mengingat tiga ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah dan nasa bil birri wa taqwa anfusakum. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqan Allah ma la taf'alun. Kabur maqan Allah yang taqulu ma la taf'alun. Dan yang ketiga adalah Ustaz Jual alaihi salam. Ma'uridu an uqalifakum. Aku tak akan menyisihi kalian pada apa yang aku larang kalian dari kalian. Ini uridu illa al-islah. Aku tidak menginginkan kecuali perbaikan. Maka kita bersama saling menganjurkan untuk berbuat baik dan saling mendorong untuk berbuat baik. Dan saling mencegah dari kemungkaran dan juga masing-masing berupaya untuk menjauhi kemungkaran. Semoga Allah memberikan taufik, maafiat, hidayah wa rahmat. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.